وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pemirsa Televisi Majelis Ulama Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari ini, dan seperti biasa kita akan talk show atau dialog fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tentu sangat kita nantikan informasi-informasi mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini kita akan berbicara sesuatu yang mungkin di luar pengetahuan kita, bahwa ternyata ketika berbicara tentang satwa langka, nah ini ternyata ada kaitannya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tentu kita bersyukur bahwa dalam kehidupan ini Allah menyempurnakan kita dengan bukan hanya manusia yang diciptakan, tapi juga hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Lalu apa pesan-pesan agama tentang bagaimana hubungan kita dengan makhluk Allah yang lainnya, yaitu berupa hewan langka. Nah ini sesuatu yang menarik untuk kita bahas, dan sudah hadir narasumber saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Haja Amani Lubis. Beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat. Yuk kita jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Amani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu Ibu. Iya, terima kasih. Judul kita menarik, Ibu, ya. Pertama, bagaimana kita menyikapi lingkungan, ya. Berbicara lebih luas lagi, lingkungan hidup. Di antaranya ada hewan-hewan yang kita lihat sebagai hewan langka. Ya. Tapi apa sebenarnya hubungannya Majelis Ulama Indonesia dengan hewan langka ini, Bu? Sampai keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hewan satwa langka ini. Iya. Silakan, Ibu. Iya, betul. Terima kasih. Ini memang tema yang menarik, ya, untuk Majelis Ulama juga tema yang sangat penting. Ya. Pertama, bahwa tahun 2014 ini bulan Januari telah diluncurkan fatwa MUI tentang perlindungan satwa langka. Dan ini berangkat dari kepedulian ulama tentang makhluk-makhluk Allah. Makhluk-makhluk Allah ini kelihatannya tidak berdaya, ya. Seperti misalnya gorila, badak. Atau badak, ya, itu kan pemalu di hutan, sepertinya tidak berfungsi atau tidak berguna. Tapi itu adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Begitu pula harimau dan gajah, serta yang dianggap oleh Republik Indonesia dan juga dunia semua sebagai makhluk langka atau hewan langka, satwa langka, maka itu harus dilestarikan, dilindungi, dan juga dilakukan dengan baik, ya, oleh manusia. Iya, ya, betul. Ya. Kalau kita lihat juga di Kelantan itu ada yang namanya, di Kelantan, monyet Kelantan itu, di Kalimantan itu. Terus, subhanallah, apa sih ciptaan Allah luar biasa ini, indahnya, ya, untuk kehidupan kita manusia. Nah, Ibu ingin tanyakan lagi, Ibu jauh-jauh pergi ke Riau untuk meninjau, ya, Bu, ya, meninjau di sana ada gajah, ya, gajah yang memang gajah sudah, dan harimau. Harimau di sana yang memang kita kenal di sana, banyak hewan-hewan langka yang memang ya, kita sebut sebagai satwa langka, ya, yang kalau Ibu bilang tadi sepertinya kita menyepelekan kehadiran mereka, gitu, ya. Nah, sebenarnya apa yang Ibu lihat di sana, dan apa sih yang Ibu cari di sana, gitu, sehingga ada menemukan sesuatu? Alhamdulillah, saya senang sekali bisa ikut dalam tim penyiapan serta sampai diterbitkannya fatwa tentang perlindungan satwa langka. Saya sebagai ilmuwan, ulama perempuan, juga ingin terlibat dalam pelestarian satwa langka. Tentu panduan kita adalah ayat Al-Quran. Banyak ayat, ya, yang meminta manusia, makhluk yang berakal ini, untuk melindungi satwa langka, apalagi yang sudah mau punah. Ya, oleh karena itu ayat Al-Quran yang mendorong saya adalah wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, bahwa di semua hewan itu ada pelajaran, ada ibrah, ada hikmah di balik penciptaannya. Tentu ada manfaat besar untuk melindunginya serta untuk menjaganya supaya tidak punah. Supaya di alam semesta ini ada keseimbangan. Khususnya di bumi, ada keseimbangan antara flora, fauna, juga burung-burung, ya. Semua itu adalah menciptakan keseimbangan di bumi ini. Oleh karena itu harus ada pihak-pihak yang peduli. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia juga ikut serta atas permintaan, apakah itu dari World Wide Fund, dari kalangan akademisi, dari kalangan untuk yang melindungi, ya, konservasi. Maka Majelis Ulama juga melihat penting harus ikut serta nimbrung, bukan hanya menampilkan ayat dan hadis tentang perlindungan hewan. Ajian tentang hewan banyak sekali, khususnya di karya-karya klasik ulama muslim seperti Al-Biruni, ada kitab Al-Hayawan, itu khusus ya membicarakan 1000 lebih hewan macam hewan, dan itu dari abad 13 bukunya sudah ada, Al-Hayawan namanya. Oleh karena itu kita mau melakukan pendekatan kepada warga masyarakat yang merasa bahwa lahan hidup mereka dikurangi karena kita harus khususkan untuk hewan. Lalu perhatian ataupun anggaran, mereka juga banyak konflik di masyarakat ya secara sosial. Mereka katakan, mengapa dana besar hanya untuk konservasi? Hewan-hewan itu oleh warga setempat ya, misalnya di pinggiran Taman Nasional yang saya datangi adalah di Riau, Tesonilo, Taman Nasional di sana juga ada konflik karena gajah-gajah yang biasa hidup di hutan, dia datang ke desa lalu merusak perkebunan atau bahkan merusak rumah-rumah, ya gubuk-gubuk yang biasa ada di tanah lahan-lahan pertanian itu dirusak oleh gajah. Warga marah. Nah, ini tentu kita harus kaji sebabnya. Dan sebabnya sudah jelas karena habitat gajah dan habitat harimau dibakar atau dibuka luas-luas untuk baik itu untuk hutan industri ataupun untuk lahan pertanian atau juga perumahan pemukiman rakyat. Nah, ini yang menjadi ada gangguan ketidakseimbangan. Oleh karena itu MUI bersama-sama dengan pihak terkait termasuk Kementerian Pertanian dan Kehutanan itu untuk terpanggil untuk bekerja sama. Pihak kami dari Majelis Ulama mendatangi warga tersebut, melakukan dialog, kita pendekatan bahwa dalam agama kita harus menjaga keseimbangan. Betul. Dan hewan-hewan ini punya manfaat bagi kita. Karena tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Betul, ya. Iya. Nah, kalau prosesnya Bu Amani, prosesnya seperti apa sih sampai keluar setelah Ibu berkunjung bersama tim ya ke Riau, ke apa ujung kulon ya, di sana ada hewan langka yang pemirsa kita tahu di sana ada badak. Iya, dilindungi. Karena saya orang kulon. Betul. Saya sendiri belum pernah melihat Ibu. Badak, nah, ini, banteng, ya. Ini prosesnya bagaimana Bu sampai keluar akhirnya Papua? Ya. Diawali dengan adanya workshop-workshop tentang pelestarian satwa langka. Jadi kita mengkaji dari kalangan akademisi dan juga peneliti tentang harimau dan gajah. Melaporkan bahwa kondisi dahulu jumlah individunya sekian, kemudian sekarang sudah masa krisis ya, kritis artinya sudah menurun jauh, maka harus dilakukan upaya-upaya dan bekerja sama dengan banyak pihak. Maka setelah workshop lalu kita kunjungi ke Taman Nasional Tesonilo di Riau, lalu di Ujung Kulon juga kita kunjungi, kita menyaksikan langsung bahwa memang alam Indonesia yang demikian kaya harus dapat dilestarikan supaya bisa menyejahterakan baik kehidupan manusia dan hewan yang ada di sana. Bahwa gajah Sumatera hanya ada di Riau sekarang, ya di hutan Tesonilo itu. Sudah berkurang ya. Iya, ya. Dan harimau Sumatera juga hanya ada di sana. Individunya tinggal sedikit sekali, dan itu saya menyaksikan pemasangan kamera-kamera yang banyak ya, itu pemerintah Indonesia sangat perhatian karena Indonesia tidak mau dituduh merusak lingkungan, tidak melestarikan satwa langka, jangan dituduh seperti itu. Padahal kita peduli, cuma mungkin ya perlu ada yang menggerakkan tadi. MUI ikut dalam hal tersebut sehingga kita saksikan kamera-kamera diletakkan di pepohonan di hutan untuk memantau ya Bu ya. Untuk memantau. Kadang lucu ya, ini pengalaman menarik bagi saya karena kamera itu bekerja dengan panas suhu badan. Jadi apakah manusia atau hewan yang lewat baru kena gambarnya. Iya. Sensitivitasnya karena suhu badan yang panas ya. Gitu. Dan menarik itu ya. Mereka kumpulkan datanya selama 1 bulan, baru memory card-nya diambil, kemudian dilihat. Dan ternyata para ahli kehutanan ya, hewan-hewan yang dilindungi itu mengumpulkan data sehingga mereka hafal itu kalau lewat gajah atau lewat harimau khususnya ya. Nah, itu mereka kenal ya? Ini yang lewat kemarin atau bukan. Oh. Sampai segitu. Iya. Kalau yang di ujung kulon juga menarik sekali, kita meneliti atau menyaksikan tapak badak. Oh. Badak bercula satu. Bercula, ya. Ini khusus sekali di Indonesia badak bercula satu. Hmm. Kalau di Afrika badak bercula dua. Ya, maka kita lihat jejaknya. Dari jejak itu nanti pemandu kita di hutan memperlihatkan bahwa ini jejaknya, ini sudah kira-kira 2 minggu yang lalu atau sudah sebulan yang lalu. Kita katakan dari mana tahu? Ya. Dari dalamnya. Kedalaman jejaknya itu sendiri. Ya, lalu ini dari pohon-pohon yang ada di sekitar itu yang patah-patah, yang sudah dimakan pucuknya. Iya, ini pengalaman menarik sekali. Mengenai pembiayaan dari upaya pelestarian satwa langka itu sendiri, bagaimana Mbak Tibo? Baik. Ini memang penting sekali ya. Jadi setelah fatwa ini diluncurkan awal tahun 2014, maka banyak hal yang bisa dilakukan. Utamanya adalah sosialisasi tentang fatwa itu. Pasti. Ketemu dengan para tokoh masyarakat, guru-guru, ulama, ya, dan mereka sangat mendukung bahwa mereka asalnya atau awalnya tidak tahu bahwa kondisi satwa langka sudah demikian kritis, sehingga mereka akhirnya setelah dikasih wawasan, maka mereka ingin ikut serta dalam program mensukseskan pelestarian satwa langka. Jadi di Ujung Kulon sudah dilakukan sosialisasi, di Riau sendiri juga sudah dilakukan, ke Aceh juga sudah, tentu di Jakarta, dan kita himbau nanti juga ulama atau pendai, khatib-khatib itu juga menyuarakan fatwa ini di materi khutbahnya. Dan kita juga sudah siapkan materi khutbah berwawasan lingkungan hidup. Ini menarik sekali. Artinya memang kementerian-kementerian yang terkait juga memfollow up apa yang sudah difatwakan oleh MUI, yaitu memberikan pembiayaan dong ya terhadap bagaimana pelestarian itu bisa terlaksana dengan baik, gitu Bu ya. Ini kan baru sebagian kecil wilayah Indonesia yang dipantau ya. Bagaimana dengan Indonesia bagian timur lainnya misalnya gitu? Pantauan MUI sendiri seperti apa? Kami berharap bisa melakukan sosialisasi sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Tetapi melalui Majelis Ulama dan jaringannya, tentu fatwa Majelis Ulama tentang pelestarian satwa langka ini juga sudah disebar langsung melalui MUI provinsi, MUI daerah ya, dan kabupaten kota. Mereka sudah punya dan sudah mengetahui. Diharapkan ada kepedulian untuk lebih menyebarluaskan ide atau konsep pelestarian satwa langka ini. Lingkungan yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai Allah yang sudah ciptakan sedemikian rapih, akhirnya kita sendiri yang mengacak-acaknya gitu ya. Luar biasa. Kita lihat banyak juga pohon-pohon langka. Pepohonan yang langka yang kalau kita cari sekarang, kok susah banget ya, susah sekali ya. Ini apakah juga nanti menjadi tinjauan juga? Jadi sementara ini karena perlindungan satwa langka, maka fokus kita kepada hewan-hewan, satwa-satwa, dan tentu semua makhluk Allah. Kita menghimbau dalam konsideran di fatwa itu, semua makhluk Allah harus dilindungi karena semua punya fungsi dalam kehidupan ini. Dan berikutnya, kalau nanti misalnya ya pepohonan ya tidak melalui fatwa MUI, tapi banyak ke pesantren misalnya yang memang melakukan penanaman kembali lahan tidur atau penanaman kembali pohon-pohon di lahan tandus ya. Jadi banyak kita dalam masyarakat juga melakukan penanaman kembali sehingga penghijauan berjalan. Apakah juga di kawasan perairan laut ya juga pohon bakau juga ditanam. Oleh karena itu dalam Islam memang konsep ini menyeluruh semuanya, Dan kita harus menjaga ekosistem. Betul, Bu. Tadi betul. Bukan hanya betul, satwanya, betul. Bukan hanya tumbuhannya, tetapi juga udara dan air, yeah. Semua harus dijaga kemurniannya sehingga semua makhluk di atas bumi ini bisa berlangsung hidup. Yeah. Satwa langka itu sendiri kan jumlahnya juga banyak ya, Bu. Yeah. Apa saja sih, Bu, dikategorikan satwa langka oleh Majelis Ulama? Ya, undang-undang yang mengatur bahwa satwa yang dilindungi, yang tidak boleh punah atau dijaga dari kepunahan, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diburu, tidak boleh diperdagangkan, dan juga tidak boleh dipelihara umum. Jadi misalnya ada orang yang mau memelihara harimau, mungkin waktu masih kecil tidak apa-apa, tapi kalau sudah besar ada bahayanya. Nah, ini sudah diatur oleh undang-undang, sehingga masyarakat mestinya sudah mengetahui hal ini, atau ini termasuk yang kita sosialisasikan juga, agar semuanya bisa mengetahui ya tentang satwa yang dilindungi. Itu harimau utamanya ya, karena memang sangat kritis jumlahnya, individunya sudah sangat berkurang. Harimau, gajah, banteng, termasuk ya badak, kemudian ada primata jenis-jenis tertentu, saya tidak hafal namanya, tetapi terus burung ya, burung-burungan juga banyak seperti cendrawasih dan burung yang ada di Kalimantan juga saya lupa namanya, tapi itu juga termasuk yang hampir punah yang harus dilestarikan. Kemudian jenis-jenis tumbuhan juga ada, dan ini ada undang-undangnya. Saya juga pernah lihat di Kalimantan Utara itu, di mana pemerintah setempat itu melestarikan monyet Kelantan tadi, Bu, yang sudah punah, sudah tidak ada di mana-mana, tapi ada di Kalimantan Utara, di Kelantan. Itu mungkin bisa juga ditinjau ke sana, monyetnya cantik. Kalau di namanya cantik, hidung itu merah gitu, panjang gitu kan. Jadi itu tidak ada di mana-mana, di Kalimantan itu dilestarikan. Kembali lagi kepada ayat yang tadi Ibu sampaikan, wa inna lakum la'ibratan wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Ini pelajaran apa saja, Bu, yang bisa kita ambil dari hewan-hewan yang Allah ciptakan kepada kita? Jadi dari pertama dalam Al-Qur'an banyak sekali ya hewan ya, mulai dari hewan-hewan yang besar-besar, dan ada yang termasuk buas ya, ada yang jinak ya, termasuk al-an'am, kemudian ada hewan yang berkaki empat juga disebut dalam Al-Qur'an, burung. Burung-burung ya, jenis-jenis burung, jenis-jenis ikan, semua itu ada, serangga-serangga, bahkan ada ayat-ayat Al-Qur'an yang khusus membicarakan serangga atau hewan tertentu ya. Ada lebah, nama surat ya, An-Nahl, kemudian Al-An'am juga satu surat sendiri, itu hewan ternak dan hewan berkaki empat ini juga sama surat sendiri. Ada Al-Ankabut, Al-Baqarah, sapi betina, Al-Ankabut, laba-laba. Dalam sunnah Nabi Muhammad SAW juga demikian, banyak sekali apakah kita harus memperhatikan kucing atau bagaimana memperlakukan hewan-hewan. Berarti kita harus menyediakan habitatnya, ya rumah tinggal atau tempat tinggalnya, kemudian ketersediaan makan atau pakan itu penting sekali. Ya, Mbak Evi kan sering baca atau dengar ya, ayat auzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ternyata ini cuma penggal ayat yang awal ayatnya itu berkait sama hewan. Nah, itu berarti cendekiawan, ulama di bidang agama, atau ulama kalau dalam bahasa Arab ulama itu berarti cendekiawan atau ilmuwan ya. Ilmuwan di segala bidang. Itu harus mengetahui bahwa keulamaan ini sangat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat 28, bismillahirrahmanirrahim. Minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Artinya bahwa dari manusia yang ada di muka bumi ini, kemudian hewan-hewan yang berkaki empat, kemudian hewan-hewan ternak, semua ini yang beragam, lalu disambung dengan ayat yang bahwa semua ilmuwan, cendekiawan, ulama harus takut pada Allah. Artinya ketika disaksikan ada makhluk jenis manusia, makhluk Allah jenis hewan, makhluk Allah jenis tumbuhan. Ini adalah semua jadi bahan pemikiran bagi manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kita dan sesuai dengan keesaan kemahakuasaan Allah. Iya. Dan penggal ayat ini dilanjutkan innallaha azizun ghafur, bahwa Allah maha kuat, dia maha kuasa, kemudian maha mengampuni. Jadi kalaupun ada kesalahan-kesalahan langkah tadinya kita bakar hutan, habitat gajah dan harimau terganggu atau badak, kemudian para ulama atau cendekiawan lain yang mengetahui hal ini harus cepat-cepat memperbaiki, mengambil langkah supaya dikembalikan kepada fungsi awalnya, dan insya Allah Allah maha pengampun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dialog fatwa Majelis Ulama Indonesia pada kesempatan hari ini. Semoga kita semua memiliki sebuah kesadaran bahwa hidup ini perlu keseimbangan. Makhluk Allah yang lainnya juga punya hak untuk dilindungi, untuk kita perhatikan, dan bagaimana kita menjalin hubungan yang baik sehingga tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Insyaallah kita berjumpa kembali di lain taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.